bahu dengan cara yang berkenan padamu, ku mau mengasihimu sesuai dengan kehendakmu. Ku rindu menyembahmu dengan cara yang berkenan padamu, ku mau mengasihimu sesuai dengan kehendakmu. Jadikan ku menyembah yang benar, seperti yang kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah kau sekarang dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan kehendakmu, jadikan ku menyembah yang benar, seperti yang kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah kau sekarang dalam jadikan ku.